terlihat sudah Pulau Heri. Di ujung sana pasir putih Siokona membayang hilang di Pulau Halmahera. Di muka sana Pulau Ternate, Sodapalia, Gunung Gamalama, kapal Mosanda di pelabuhan. Di situlah torang Mama, si kejadian.